kasih yang ku sayangi meninggalkanku lagi. Kau pergi dan aku sendiri karena dirinya. Ku hanya bersedih, ku hanya menangis. Kau pergi dan aku sendiri karena dirinya. Jangan mencintainya, kembalilah untukku. Jika kau tak bisa mencintainya, jangan mencintainya, kembali.